نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin, yakni umahat wa akhwati fillah, juga para pendengar radio Al-Iktisam Semarang, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah merahmati diri saya dan hadirin pendengar semuanya. Terakhir yang kita kaji dari kitab Nasihati Linnisa masih membahas tentang anjuran untuk ikhlas dan menjaga serta memelihara waktu, artinya memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian Ummu Abdillah hafizahullah menyebutkan bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Mereka tidak minta kecuali surga. Mereka tidak menginginkan kecuali jalan menuju surga. Ini menunjukkan keikhlasan mereka dan menunjukkan pula bahwa mereka itu betul-betul menjaga, menggunakan waktunya sebaik mungkin. Dalam buku ini dibawakan tiga contoh, tiga hadis yang ini mewakili bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu betul-betul cita-citanya adalah untuk mendapatkan surga. Mereka tidak menginginkan kecuali jalan-jalan menuju surga. Nah, tiga hadis itu yang pertama disebutkan di sini, qala al-Imam al-Bukhari, telah berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsani Muhammad ibn Abdurrahim qala haddatsana Affan ibn Muslim qala haddatsana Wuhaib an Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dikatakan oleh Al-Bukhari, telah menyampaikan hadis kepadaku gurunya Al-Bukhari yaitu Muhammad bin Abdurrahim. Dia mengatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Affan bin Muslim. Affan bin Muslim menyatakan telah menyampaikan hadis kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abi Zur'ah dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Ana Arabiyan atan Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqal. Ada seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lalu berkata, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku mengamalkannya niscaya masuk surga. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai jawaban, "Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'addi zakatal mafruḍah wa tasumu ramadan." Engkau beribadah kepada Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Yang kedua, engkau menegakkan sholat. Yang ketiga, engkau menunaikan zakat yang wajib. Yang keempat, engkau berpuasa di bulan Ramadan. Lalu orang Badui itu mengatakan, "Walladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la azidu ala hada, aku tidak akan menambahi dari amalan ini. Ini saja saya amalkan." Falamma wala rajulu qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ketika Arab Badui itu pergi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyanduru ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada." Siapa yang senang untuk melihat siapa yang senang untuk melihat kepada seorang yang dia termasuk penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Naam. Ini seorang Badui tinggal hidup di pelosok, di kampung atau di gunung. Tapi dia berkeinginan untuk mendapatkan surga, untuk mati kemudian masuk surga. Tapi tentunya orang Badui ini tidak hanya berangan-angan. Yang namanya untuk bisa mendapatkan surga itu pasti dengan amalan, dengan kesungguhan. Makanya dia kemudian bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian dijawabnya. Dan sampai kemudian bersumpah, karena yang ditunjukkan hanya itu saja, yang itu bisa memasukkan surga, maka dia bersumpah tidak akan menambahi dari amalan itu. Hanya itu saja yang mau diamalkan. Tapi ini dibenarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa orang ini nantinya sebagai penghuni surga mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh beliau alaihi wassalatu wassalam. Ini Badui. Lebih-lebih lagi para sahabat lain yang mulia. Kemudian hadis yang kedua, wa qala al-Imam al-Bukhari, telah berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anasin atau an Anas bin Malik radhiyallahu an. Hadisnya dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. Annahu sami'ahu yaqul, sesungguhnya Ishaq bin Abdullah mendengar Anas mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, idza dhahaba ila Quba, apabila beliau pergi ke Quba, yadkhulu ala ummi haram binti Milhan, dia singgah di tempatnya ummu haram bintu Milhan. Hmm. Perlu diketahui memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Quba, artinya mengunjungi Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun di atas dasar takwa. Pertama kali dibangun ketika beliau memasuki Madinah. Jadi sebelum membangun Masjid Nabi, masuk ke Madinah membangun Masjid Quba. Nah, beliau biasa mengunjungi Masjid Quba, terkadang berkendaraan, naik tunggangan, terkadang berjalan kaki. Karena tentunya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholat di Masjid Quba itu memiliki satu keutamaan. Disebutkan dalam hadis yang sahih, sholatun fi Masjid Quba ka umrah. Satu kali sholat di Masjid Quba itu seperti umrah pahalanya. Sehingga beliau terkadang mengunjungi Masjid Quba itu, berjalan kaki dan juga terkadang berkendaraan. Ketika atau pernah ketika beliau mengunjungi Masjid Quba ini, singgah di rumahnya Ummu Haram bintu Milhan. Fatut'imuhu. Lalu Ummu Haram menjamu beliau, membuatkan makanan untuk beliau. Wa kanat tahta Ubadah bin Shamit radhiyallahu an. Dan Ummu Haram itu istrinya Ubadah bin As-Samit. Fadakhala yawman fa'at'amathu. Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah pada suatu hari, lalu Ummu Haram menjamunya. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma staiqadha yadhaku. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, kemudian terbangun dalam keadaan tertawa. Jadi habis dijamu, kemudian setelah itu tidur, kemudian terbangun dalam keadaan tertawa. Qalat, Ummu Haram berkata, fakultu, aku mengatakan, ma yudhikuka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Qal, beliau bersabda, nasun min ummati uridu alayya ghuzatan fi sabilillah. Ada sekelompok manusia dari kalangan umatku yang mereka dipertunjukkan kepadaku dalam keadaan berperang di jalan Allah. Yarkabuna sabaja hadal bahari. Mereka dalam keadaan mengarungi lautan. Mereka itu naik di punggung lautan, artinya mereka itu mengarungi lautan. Jadi pasukan perang itu nyebrang laut. Mulukan kal asirah. Keadaannya seperti para raja yang di atas singgasana. Aukol atau perawi mengatakan mithlul muluki alal asirah, seperti para raja yang ada di atas singgasananya. Yakni keraguan dari Ishaq perawi ini. Qultu, aku mengatakan, kata Ummu Haram, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan aku kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk mereka. Fada'a. Lalu beliau pun berdoa. Tsumma wada'a ra'sahu fanam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam meletakkan kepalanya lalu tidur. Tsumma staiqadha yadhaku. Kemudian bangun dalam keadaan tertawa. Fakultu, lalu aku berkata, kata Ummu Haram, mayudhikuka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, nasun min ummati uridu alayya huzatan fisabilillah yarkabuna sabaja hadal bahari mulukan alal asirrah au mislul muluki alal asirrah. ada sekelompok manusia dari umatku yang mereka dipertunjukkan kepadaku dalam keadaan perang di jalan Allah. Mereka mengarungi lautan, keadaannya seperti para raja yang ada di atas singgasananya. Fakultu, maka aku berkata, kata Ummu Haram, Ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Doakan kepada Allah agar dia menjadikan aku termasuk mereka. Maka beliau pun mengatakan, anti minal awwalin, engkau termasuk orang-orang awal. Farukibatil bahra zamana Muawiyah radhiyallahu an fasuriat anda batiha hina kharajat minal bahri fahalakat. Lalu atau maka Ummu Haram mengarungi lautan, artinya ikut dalam pasukan perang itu di masa kekhalifahan Muawiyah radhiyallahu an. Lalu Ummu Haram itu terjatuh dari tunggangannya ketika dia keluar dari lautan, sudah mau sampai pantai, lalu meninggal. Nah, jadi dari hadis ini menunjukkan contoh sosok sahabiyah Ummu Haram bintu Milhan yang keinginannya untuk mendapatkan surga, untuk masuk surga. Nah, tentunya amalan-amalan keistimewaan dan kebaikan masih banyak lagi pada Ummu Haram. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam singgah di rumahnya, maka Ummu Haram pun memuliakannya dengan menjamunya. Bahkan ketika istirahat di situ, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mimpi, dan mimpinya itu adalah wahyu. Beliau ditunjukkan ada sekelompok umatnya yang berperang di jalan Allah. Keadaan perangnya itu nyebrang laut, mengarungi lautan. Keadaannya, pasukan itu seperti para raja yang ada di singgasana-singgasananya. Maka ketika bangun, segera Ummu Haram mengambil kesempatan ini minta agar didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dalam rombongan perang itu. Karena rombongan perang itu menunjukkan kebaikan yang ada padanya. Keadaannya itu seperti para raja yang ada di atas singgasana-singgasananya. Bahkan ketika itu terjadi dua kali, beliau tidur lagi. Terbangun dalam keadaan tertawa, kemudian memberitakan lagi, dan Ummu Haram pun radhiyallahu anha meminta lagi untuk didoakan dengan doa yang sama agar Allah menjadikan aku termasuk mereka itu. Maka beliau pun menegaskan, anti minal awwalin, engkau itu termasuk orang-orang awal. Dan kemudian nyatanya pun juga demikian. Ummu Haram bintu Milhan di kemudian hari ikut dalam rombongan perang itu, ikut mengarungi lautan. Ketika keluar dari lautan, sesampainya di pantai, dia terjatuh dari tunggangannya dan meninggal. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Muslim. Kemudian dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, arada wallahu a'lam annahu ra'al ghuzata fil bahri min ummati mulukan alal asirah fil jannah wa ru'yahu wahyun. Kata Ibnu Abdul Bar, Rasul sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam di situ menginginkan bahwa beliau melihat pasukan perang tersebut di lautan dari kalangan umatnya seperti para raja yang ada di atas singgasananya di surga. Dan mimpinya beliau itu adalah wahyu. mimpinya beliau adalah wahyu. Nah, ini apa yang diucapkan oleh Ibnu Abdul Bar. Beliau mimpi pasukan-pasukan perang itu di surga seperti para raja yang ada di atas singgasananya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mensifati ahlul jannah, penduduk surga, Allah berfirman, ala sururim mutaqabilin. Mereka itu ada di atas singgasana, singgasana saling berhadap-hadapan. Ada kalimat surur dalam surat As-Saffat ayat yang ke-44. Juga dalam surat Yasin ayat yang ke-56. Allah berfirman, alal araiki muttaqiun. Mereka di atas dipan-dipan dalam keadaan bersandar. Wal araik artinya, kalimat al araik artinya asururu fil hijal. Apa istilahnya? Permadani di kamar pengantin. Masih kata sahabat berarti Ibnu Abdul Bar atau ucapan Al-Hafid Ibnu Hajar. Wa qala Iyad, berkata Iyad, menukilkan ucapannya Iyad, hadza muhtamalun. Ini adalah satu kemungkinan. Jadi kemungkinan maknanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi melihat pasukan itu seperti para raja yang ada di atas singgasana. Ini makna muhtamal, kemungkinan. Kata ayat, wa yahtamilu aidon, dan ini memiliki kemungkinan juga ayakuna khabaron an halihim fil waswi. Yaitu sebagai khabar tentang keadaan mereka dalam peperangan tersebut. Jadi pasukan itu keadaannya ketika berperang itu seperti para raja di atas singgasana. Kenapa? Min si'ati ahwalihim. Karena luasnya keadaan, situasi, kondisi mereka. Situasi kondisinya itu sangat luas, lapang. Wa qawami amrihim, dan lurusnya urusan mereka. Urusan mereka lurus. Wa kathrat atau wa qawami amrihim wa kathrati adadihim, dan banyaknya jumlah mereka. Wa judati udadihim, dan bagusnya perlengkapan mereka. Keadaan situasinya lapang, perkaranya lurus, jumlahnya banyak, perlengkapannya bagus. Faka'annahum al-muluku alal asirroh. Maka seakan-akan mereka itu seperti para raja yang di atas singgasana. Para raja ketika di atas singgasananya, ya tentunya situasinya sangat luas, lapang. Pasukannya mungkin banyak dan seterusnya. Qultu, kata Al-Hafidh, aku mengatakan wa fi hadzal ihtimalu atau wa fi hadzal ihtimali bu'dun. Kemungkinan yang seperti ini jauh. Kemungkinan sebagaimana yang disebutkan Iyad rahimahullah itu jauh makna yang seperti itu. Wal awalu adhar, makna yang pertama justru lebih yang nampak mendekati kepada kebenaran bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi melihat mereka itu di atas singgasana di dalam surga. Intaha, selesai, diambil, dinukil dari kitab Fathul Bari. Kemudian qala Abu Abdurrahman Al-Wadi, berkata Abu Abdurrahman yakni Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, balil ihtimalul ladzi qalahu al-Iyad rahimahullah aqrab. Bahkan kemungkinan makna yang dikatakan oleh Iyad rahimahullah itulah yang dekat kepada kebenaran. Jadi yang disampaikan kata Syekh Mukbil rahimahullah, pendapatnya Iyad rahimahullah itu justru yang lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Idh qalat Ummu Haram fi tsaniyah, karena Ummu Haram berkata dalam untuk yang kedua kalinya, Udu'ullaha ya Rasulullah ayyaja'anani minhum. Ummu Haram menyatakan apa? Wahai Rasulullah, doakan aku termasuk mereka. Doakan kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk mereka. Lalu beliau pun menjawab, anti minal awwalin, engkau termasuk orang-orang awal. Fakanat minhum, maka Ummu Haram itu termasuk mereka. Nah, jadi justru kata Syekh Mukbil rahimahullah, kemungkinan makna yang disebutkan oleh Iyad rahimahullah itu yang mendekati kebenaran. Yaitu apa tadi? Keadaan pasukan perang itu mengarungi lautan, keadaannya luas, situasi kondisinya lapang, perkaranya lurus, jumlah pasukannya banyak, perlengkapannya bagus, sehingga keadaannya seperti para raja yang ada di atas singgasananya. Naam, para pendengar radio Al-Itisom rahimahullah wa hafidhah rahimakumullah, ini contoh kedua, ya. Ummu Haram bintu Milhan, dia tidak hanya berangan-angan, tidak hanya minta didoakan untuk masuk surga, untuk mendapatkan surga, tapi dibarengi dengan tekad dan kesungguhan, nyatanya dia pun ikut dalam rombongan perang tersebut. Tentunya dengan rinciannya, wanita ikut dalam rombongan perang itu ketika tidak ada perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Dia bersama mahramnya, tugasnya tugas-tugas tertentu, mengobati dan yang semisalnya. Kemudian hadis yang ketiga. Wa qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah fil adabil mufrad. Telah berkata al-Imam al-Bukhari semoga Allah merahmatinya dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, haddatsana Qurrah ibnu Habib qala haddatsana Iyasu ibnu Abi Tamimah an Atha ibni Abi Rabbah an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qal Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Ja'atil huma ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah datang al-huma itu apa? Penyakit panas. Telah datang penyakit panas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu penyakit panas itu berkata, wallahu ta'ala alam, mungkin diantara mukjizat bagi para rasul termasuk rasul sallallahu alaihi wasallam, terjadi padanya sesuatu di luar kebiasaan alam, kebiasaan manusia. Jenis penyakit bisa berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-huma, penyakit panas itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ib'athni ila athari ahlika indaka, utuslah aku kepada keluargamu di sisimu. Faba'athaha ilal ansor, lalu penyakit panas itu pun diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum Ansor, para sahabat Ansor. Fabakiyat alaihim sittata ayamin walayalihin. Lalu al-huma, penyakit panas itu tinggal pada mereka selama 6 hari 6 malam. fastadda dzalika alaihim, maka menjadi berat hal itu atas mereka. Fa'atahum fi diyarihim, lalu Nabi SAW mendatangi mereka di kampung-kampung mereka. Fasyakau dzalika ilaihi, lalu mereka pun mengeluhkan keadaannya kepada Nabi SAW. Faja'ala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yadkhulu daran daran wa baitan yad'u lahu bil afiyah. Mulailah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mendatangi rumah demi rumah, apa daran daron, yakni tempat tinggal demi tempat tinggal, baitan baitan, rumah demi rumah beliau datangi. Beliau mendoakan kebaikan, kesembuhan untuknya. Falamma raja'a tabi'atuhum ra'atun minhum, maka ketika beliau kembali, beliau diikuti oleh seorang perempuan dari kalangan mereka. Faqalat, perempuan itu pun berkata, walladzi ba'atsaka bil haqq inni laminal ansor, demi zat yang telah mengutusmu dengan yang sebenarnya, sesungguhnya aku ini dari kalangan ansor. Wa inna abi laminal ansor, dan sesungguhnya bapakku pun dari kalangan ansor. Fada'ullaha li kama da'auta lil ansor, maka doakan ya Rasulullah untukku sebagaimana engkau telah mendoakan untuk orang-orang Ansor. Namun beliau pun menyatakan kepada perempuan itu, ma syi'ti, in syi'ti da'autullaha ayyu afiyaki, wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Terserah engkau. Kalau engkau mau, aku berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau kamu mau, engkau bersabar dan engkau mendapatkan al-jannah, mendapatkan surga. Qalat, perempuan itu pun berkata, bal asbiru wala aj'alul jannata khotoro, bahkan aku akan sabar. Jadi memilih untuk sabar. Wala aj'alul jannata khotoro, aku tidak akan menjadikan surga ini semata-mata betikan hati. Artinya aku betul-betul akan merealisasikan itu, mendapatkan masuk ke dalam surga. Nah, wal hadis, dan hadis ini sahih, kama fi sahihil musnad, sebagaimana tersebut dalam as-sahihul musnad. Nah, ini contoh ketiga. Seorang wanita yang dia dihadapkan kepada dua alternatif karena menghadapi sakitnya, didoakan dan kemudian sembuh, atau tetap sakit namun pasti masuk surga. Maka ini memilih tidak mengapa untuk tetap sakit tapi masuk surga. Nah, ini hampir mirip dengan seorang wanita yang terkena penyakit ayan dari kalangan sahabiyah radhiyallahu anha. Kemudian disebutkan oleh Ummu Abdillah hafizahullah, fa mauqifu sahabati radhiyallahu anhum ajib, sikapnya para sahabat radhiyallahu anhum betul-betul mengherankan. Tahmilul amrodo wal ju'a wal masyaqo wa mufaraqatal autan wal ahibbah wa wajahul kufara bisuyuf ila ghairi dhalik ibtiwa'an minhum lil ajri wa thawabi wal jannah. Bagaimana sikap para sahabat itu kok betul-betul mengherankan, mengagumkan, karena mereka atau tahammalu, mereka itu mau menanggung, memikul berbagai penyakit, mau menanggung, mau memikul, mau mengemban rasa lapar, masyaqqah, satu kesulitan, juga berpisah dengan negerinya, berpisah dengan para kekasihnya, mau untuk menghadapi berjihad terhadap orang-orang kafir dengan pedang-pedang mereka dan yang lain sebagainya, dari perkara-perkara yang berat, susah, repot, ibtiwa'an minhum, karena mereka mengharap lil ajri wa thawabi wal jannah, mengharap pahala, mengharap ganjaran, mengharap surga. Ini keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pantas kalau kemudian memang mereka itu dipilih oleh Allah untuk menemani, menyertai nabinya alaihi musallatu wassalam. Hati mereka dipenuhi dengan kecintaan terhadap akhirat, sehingga apapun yang terjadi pada mereka karena akhirat, saling cinta, bertaman, bersahabat karena Allah Ta'ala. Tidak ada tendensi yang lainnya. Amma nahnu fa'ilallahil mustaka. Mas'alatul i'dadi lil akhirah wal jiddi fi dhalika azizun inda kathirin minar rijali fadlan anin nisa illa man rahima rabbi innahu huwal azizur rahim. Adapun kita-kita ini hanya kepada Allah mengeluh. Permasalahan i'dad, mempersiapkan diri untuk mendapatkan akhirat, juga permasalahan al-jid, kesungguhan dalam masalah ini betul-betul berat kita-kita ini. Kebanyakan para lelaki berat, lebih-lebih para wanita. Kecuali memang orang-orang yang dirahmati oleh Allah, karena sesungguhnya Allah itu Maha Al-Aziz, Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang. Dan ini masing-masing kita mengakuinya. Persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk mendapatkan surga, untuk meraih akhirat? Kesungguhan seperti apa yang sudah kita lakukan? Ini hendaknya menjadi introspeksi bagi setiap kita, termasuk anak pribadi. Persiapan untuk menggapai akhirat itu sangat-sangat kurang pada diri-diri kita ini. Sehingga dengan keterangan yang seperti ini, mudah-mudahan sebagai pemicu untuk kita lebih sungguh-sungguh mempersiapkan mendapatkan akhirat. Fa'innal jidda wal ijtihad fit ta'at yusilu ila tariqil mustaqimil ladhi la i'wijaja fih. Sesungguhnya tekad dan kesungguhan itu dalam ketaatan, dalam melakukan ketaatan itu akan menyampaikan kepada jalan yang lurus. Jadi kalau bersungguh-sungguh melakukan berbagai ketaatan, itu akan mengantarkan kepada jalan yang lurus, jalan yang tidak ada kebengkokan, yang ujungnya adalah al-jannah, surga. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang mereka itu berjihad bersungguh-sungguh di pada kami, sungguh kami betul-betul menunjuki mereka ke jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah itu betul-betul bersama orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang hijrah, kemudian berjihad, bersungguh-sungguh, maka mereka itu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk juga dalam hal ini, orang-orang yang menuntut ilmu, Orang-orang yang menuntut ilmu itu orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan yang sebenarnya. Hijrah dari kemalasan, dari mengabaikan waktu kepada menuntut ilmu dengan yang sesungguhnya. Kemudian setelah itu dia berjihad dengan ilmunya, memerangi musuh-musuh Islam, memerangi berbagai penyimpangan dan penyelewengan. Meskipun terkadang yang membawa penyimpangan dan penyelewengan itu dari umat Islam juga. Sehingga mereka itu berarti bersungguh-sungguh berjihad dengan ilmunya. Nah, jadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-69 ini untuk kita bersungguh-sungguh. Juga Allah memerintahkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-78, wajahidu fillahi haqqo jihadi. Berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Kalau kita ingat pembahasan di awal-awal kitab Al-Usul Tsalatsah, keterangan dari Ibnu Al-Qayyim dibawakan di sana ketika menjelaskan tentang sabar, bahwa setiap kita harus jihad, setiap kita harus bersungguh-sungguh memerangi jiwa-jiwa kita sendiri. Diperangi jiwa ini untuk menuntut ilmu. Karena jiwa itu keadaannya malas. Mau baca buku-buku agama malas. Mau mendatangi majelis ta'lim malas. Banyak gangguan dan rintangan. Maka ini harus diperangi jiwa tersebut. Bagi yang jarang membaca kitab, membaca tentang permasalahan agama, jarang mendatangi majelisul ilmi, mendengar radio, kajian, asatidah ahlu sunnah, ini jiwanya harus diperangi. Karena jiwanya itu sibuk dengan urusan dunia. Harus diperangi untuk mau menuntut ilmu. Setelah itu jiwa ini diperangi untuk mau beramal, mengamalkan ilmunya. Setelah itu jiwa itu diperangi untuk kemudian jiwa itu mau berdakwah, menyampaikan apa yang sudah diketahui dan sudah diamalkan tersebut. Dan yang terakhir, jiwa ini diperangi. Mujahadatun nafsi, memerangi jiwa ini untuk bersabar. Ini juga makna jihad di jalan Allah. Kalau keadaan hampir seluruh manusia seperti itu, sudah berhasil memerangi dirinya guna bersungguh-sungguh menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, dan sabar di atasnya. Manusia sudah banyak yang seperti itu. Giliran nanti di daerah, di satu negeri yang tidak mau seperti itu, itu bisa jadi suatu ketika munculnya jihad yang masyru', jihad yang disyariatkan, jihad fisik. Kalau sekarang ini bagaimana mau jihad fisik? Pribadi-pribadi kebanyakan orang itu tidak bisa berjihad memerangi diri-dirinya sendiri. Tidak mengerti tentang syirik dan tauhid, tidak mengerti sunnah dan bid'ah. Orang yang terkungkung dengan kesyirikan mau jihad, tidak akan mungkin menang. Orang yang masih terkungkung dengan berbagai kebid'ahan mau jihad, apa yang diperjuangkan? Nah, kembali ke buku ini, wa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol, beliau bersabda sebagaimana dalam sahih Muslim hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazan. Beliau bersabda, ihris, bersungguh-sungguhlah engkau ala ma yanfa'uka, untuk mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jazan, dan janganlah engkau merasa lemah. Ada tiga penggalan di sini. Yang pertama, beliau memerintahkan untuk bersungguh-sungguh guna mendapatkan apa saja yang bermanfaat bagimu, baik urusan-urusan dunia ataupun urusan akhirat. Ketika untuk mendapatkan urusan dunia dan ketika untuk mendapatkan urusan akhirat, selama itu bermanfaat, bersungguh-sungguh. Apa saja, bahkan termasuk tidur. Tidur itu akan memberikan manfaat untuk dirinya, maka tidurnya pun bersungguh-sungguh. Artinya tidur sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau bisa dalam keadaan suci, berdoa, ya. Tidur secukupnya, ya. Tidak berlebih-lebihan, tidak sangat kurang sekali. Ya. Enam dan yang lainnya. Jadi istilahnya tidak ada kesempatan waktu untuk sia-sia. Tidak mendapatkan dunia, tidak mendapatkan akhirat. Ya. Sebagai orang yang nganggur, menyia-nyiakan umur dan waktunya. Jadi harus sungguh-sungguh. Dan kemudian beliau menyatakan apa? Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Karena ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan manfaat dunia atau berusaha melakukan untuk mendapatkan perkara akhirat, tidak semata-mata kekuatan daya upaya dirinya, tapi ini butuh pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus minta tolong kepada Allah Ta'ala, menyandarkan dirinya, segala urusannya kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian penggalan yang ketiga, wala ta'jazan, janganlah engkau merasa lemah. Beliau di sini melarang sikap al-ajz, sikap merasa lemah. Dan sikap al-ajz, merasa lemah itu, qad yakunu ahwanu minal kasal, lebih ringan nilainya daripada kasal. Kasal itu malas. Jadi beda antara al-ajz, sikap lemah, dengan al-kasal, malas. Fa'innahu qad yakunu bisababi maradin aw shaykhu khatin aw nahwi dhalik. Bi khilafil kasal, fa'innahu madhmumun mutlak. Karena ajz, sifat merasa lemah, terkadang karena sebab sakit, mau mendatangi majelis ilmu misalkan, agak pusing sekarang ini. Ini ada kajian sekarang, tapi agak pusing tuh gimana ya? Sedikit sakit, langsung merasa lemah. Tidak menghadiri majelis taklim itu. Nah, ini berarti ajes, sikap lemah. Karena sakit sedikit, padahal nyatanya dia keluar berangkat, sembuh. Hilang pusingnya itu. Atau syaihuhoh, merasa sudah tua. Wah, saya sudah umur 40 tahun, mana bisa menghafal, apalagi ikut pelajaran bahasa Arab, susah. Pikirannya itu sudah buntu. Nah, ini apa? Ajis ini, merasa lemah dia. Nah, ini beliau menyatakan apa? Wala ta'jazan, sekali-kali kau jangan merasa lemah. Banyak para ulama yang sudah umur tua, bahkan 60 tahun, baru mulai belajar. Karena kesungguhan, keseriusan, tekun terus-menerus, menjadi orang alim. Orang yang berilmu, mulai belajarnya itu sudah umur 60. Lah kita baru umur 40, sudah merasa, udahlah nanti anak cucu saja. Yang mondok cucunya saja. Nah, itu sikap-sikap merasa lemah. Mulai sekarang juga, jangan pandang apa sedikit sakit-sakitan atau sedikit tua merasa lemah, jangan. Atau faktor-faktor yang lain. Ini ajus tidak boleh. Berbeda dengan al-kasal. Kalau al-kasal itu madmum, tercela secara mutlak itu tercela. Al-kasal lawannya apa? An-nasyat. Kalau an-nasyat semangat. Kalau al-kasal malas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh beliau berlindung kepada Allah dari dua sifat ini. Sifat ajiz dan sifat kasal. Sifat merasa lemah dan sifat malas. Dalam doanya beliau meminta kepada Allah, Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Sebagaimana tersebut dalam hadis Bukhari Muslim. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udhu bika, aku berlindung kepada engkau, minal ajz wal kasal. Dari sifat merasa lemah dan malas. Nah, ini hadis Anas radhiyallahu an. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah dari Sa'adah, annal ghaflah wal kasala huma aslul hurman. Sikap lalai. Sungguh kata Ibnu Qayyim, al ghaflah, sikap lalai, wal kasal dan malas, keduanya itu aslul hurman, sumber pokok terhalanginya mendapatkan kebaikan. Jadi kalau mau mendapatkan sesuatu manfaat dunia ataupun akhirat, kok dia itu malas, dia itu lalai, maka ini sudah menjadi tanda pokok terhalang, tidak mendapatkan apa kebaikan yang dia capai. Ada syair yang menyebutkan, walam ara fi uyubin nasi aiba kanaksil qadirina alat tamam. Dalam syair disebutkan, walam ara fi uyubin nasi aiba. Aku tidak pernah melihat cacat-cacat manusia dengan satu cacat yang sebenarnya. Apa itu? Kanaksil qadirin, seperti apa, kekurangannya orang-orang yang mampu, alat tamami, untuk mendapatkan kesempurnaan, alat tamam untuk mendapatkan kesempurnaan, namun dia meremehkan. Mungkin kalau kita melihat diri kita, sebenarnya kita itu mampu. Bagi mungkin yang apa, baca Qur'annya susah, itu mampu bisa membaca Al-Qur'an dengan lancar. Yang hafalnya 1-2 surat sebenarnya mampu untuk menghafal 1 juz dan seterusnya dan seterusnya. Sebenarnya dia itu mampu, tapi karena dia itu meremehkan sehingga menganggap dirinya tidak mampu, menganggap dirinya itu tidak bisa, tidak kuasa. Maka ini satu cacat pada diri manusia sebagai cacat yang sebenarnya. Barangkali kalau dia hilang jarinya satu, bibirnya sumbing atau apa, dari cacat-cacat fisik, ini ya normal, cacat biasa. Tapi dinilai cacat yang sebenarnya, kalau dia itu sebenarnya mampu, tapi dia meremehkan. Dia akhirnya tidak mendapatkan sesuatu yang sebenarnya dia mampu tersebut. Nah, misalkan apa, mampu untuk menyempurnakan satu kewajiban, atau dia sebenarnya mampu untuk melakukan suatu amalan sunnah, tapi karena mungkin dia meremehkan, akhirnya dia tidak melakukannya. Dia tidak menjalankannya. Nah, dan termasuk orang yang tertipu di dunia ini adalah orang yang diberi rizki oleh Allah berupa kesehatan dan waktu luang, namun dia tidak bisa memanfaatkan kesehatan dan waktu luangnya tersebut untuk mendapatkan satu manfaat. Disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya tersebut. yaitu kesehatan dan waktu luang. Orangnya sehat, waktunya luang, tapi tidak mendapatkan manfaat. Ini tertipu dengan dua nikmat Allah tersebut. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, ketika menafsirkan atau ketika menyebutkan hadis ini, yaitu ketika menafsirkan surat At-Takatsur ayat yang ke-8, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh kalian betul-betul akan dimintai pertanggungan jawab di hari itu tentang kenikmatan tersebut. Apa maknanya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, "Annahum muqassiruna fi syukri hatainin ni'mataini." Sesungguhnya mereka itu mengabaikan mensyukuri dua nikmat tersebut. "La yaqumuna biwajibihima." Mereka tidak menunaikan kewajiban mensyukuri kedua nikmat itu. "Wa man lam yakum wa man la yakumu bihaqqin ma wajaba alaihi fa huwa maghbun." Orang yang tidak menunaikan hak apa yang wajib bagi dia, maka dia itu tertipu. Intaha, selesai ucapan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Nah, sehingga keterangan ini semua para pendengar Radio Al-Itisom Semarang rahimakumullah memberikan faedah kepada kita untuk kita itu bersungguh-sungguh serius untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, terlebih kebaikan akhirat sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, untuk kelanjutan yang berikutnya, wa insyaallah kita sambung dalam kesempatan mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita diberi hidayah, taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita ini bersungguh-sungguh dalam hidup ini, dalam mencari, dalam mendapatkan berbagai manfaat, terkhusus manfaat akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.